الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dawil Kitabi wa Sunnah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang waktu salat Az-Zuhur dan anjuran untuk mengerjakan salat Az-Zuhur pada awal waktunya, dan bahwa salatul zuhur waktunya termasuk di antara waktu-waktu yang sifatnya muwassa', diperluas, diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seorang boleh mengerjakan salatul zuhur di waktu yang mana saja dari waktu-waktu zuhur tersebut. Namun yang afdal mengerjakannya di awal waktu, kecuali apabila di saat matahari yang sangat terik, yang sangat panas, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk melakukan ibrat, menunda waktu salatul zuhur hingga mendekati waktu al-asr. Lalu berkata al-muallif wa hafizahullah taala, wa salatul asri, dan salat asar, yubda waktuha min nihayati waqtidh dhuhri, waktu awal salatul asar itu dimulai dari berakhirnya waktu zuhur. Berakhirnya waktu zuhur. Jadi begitu waktu zuhur berakhir, maka masuklah waktu asar. Nah, jadi tidak ada jeda di antara keduanya. Tidak seperti misalnya antara salat subuh dengan salat az-zuhur. Salat subuh waktunya sampai terbitnya matahari. Kemudian ada jeda sampai yakni selama waktu duha, itu bukanlah waktu subuh. Sampai memasuki waktu zuhur dengan ditandai zawalus syams. Adapun waktu salatul zuhur menuju asar, begitu waktu salatul zuhur berakhir, maka itulah waktu salatul asr. أي من سيرورة ظل كل شيء مثله، yaitu pada saat bayangan dari segala sesuatu sama dengan aslinya. Bayangan dari segala sesuatu sama dengan aslinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa kana dhillur rajul qatulihi, bayangan seseorang sama dengan tinggi aslinya. Maka itu menunjukkan berakhirnya waktu zuhur, dan itulah waktu salatul asr. Wa yantahi bi ghurubi syamsi, dan akhir dari waktu salatul asr adalah dengan terbenamnya matahari. Ay inda akhiri al-isfirar, yaitu pada akhir dari menguningnya matahari itu. Karena matahari itu semakin mendekati terbenamnya, semakin berwarna kuning. Semakin berwarna kuning. Adapun di awal waktu salatul asr itu matahari masih sangat kuat sekali pancaran sinarnya. Semakin dia condong ke arah barat, semakin mendekati terbenamnya, maka semakin melemahkan cahayanya, dan cahaya tersebut berubah menjadi berwarna kuning hingga terbenamnya matahari tersebut. Wa yusannu ta'jiluha fi awwalil waqti, dan dianjurkan untuk menyegerakan salatul asr di awal waktunya, yakni mengerjakan salatul asr sangat dianjurkan dikerjakan begitu awal waktu salatul asr telah masuk, dan tidak dianjurkan untuk diakhirkan, apalagi menunggu matahari sampai menguning, apalagi mendekati terbenamnya. Maka seseorang yang dia tidak mengerjakan salatul asr kecuali mendekati terbenamnya matahari, ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya orang munafik, menunda-nunda waktu salat hingga keluar dari waktu yang seharusnya dia mengerjakan di awal waktu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tilka salatul munafiq yajlis yarqubu syams hatta idza kanat baina qarnay syaitan qama fanaqara arba'an wa la yadhkurullaha fiha illa qalilan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah salatnya orang munafik. Ketika dia memasuki waktu al-asr, maka dia duduk. Yani dia belum mengerjakan salatul asr. Dia duduk sambil melihat matahari. Sampai kemudian matahari itu mendekati terbenamnya, barulah dia berdiri. Ya. Lalu dia mengerjakan salatul asr 4 rakaat seperti ya, seperti hewan mematuk makanannya. Nah, maka dia melakukannya dengan cepat tanpa tuma'nina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit. Maka yang seperti ini sengaja menunda-nunda waktu hingga mendekati waktu terbenamnya matahari merupakan hal yang diharamkan, tidak diperbolehkan. Kecuali bagi seorang yang memiliki udzur. Kecuali bagi seorang yang memiliki udzur. Oleh karena itu para ulama mereka membagi dari madhab Syafi'iyah, mereka membagi waktu sholat itu ada 5 bagian. Waktu sholat al-asr terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama waktu fadilah, waktu yang utama, yaitu di awal waktu. Begitu masuknya waktu al-asr dikerjakan pada awal waktunya, yaitu pada saat bayangan seseorang sama dengan aslinya. Yang kedua waktu pilihan. Kalau yang pertama tadi waktu fadilah, keutamaan, yang kedua waktu ikhtiar, waktu pilihan, yaitu dimulai dari awal waktu sampai bayangan seseorang 2 kali dari aslinya. Ila yasira dhillu kulli syai'in mithlaih. Sampai bayangan seseorang itu 2 kali aslinya, 2 kali lipat. Nah, ini waktu pilihan. Yang ketiga waktu diperbolehkan, waktu jawaz. Waktu diperbolehkan, yaitu sampai awal menguningnya matahari. Sampai awal matahari mulai menguning. Kemudian waktu yang keempat yaitu waktu makruh. Waktu yang dibenci, yang tidak disukai, dimulai dari menguning sampai terbenamnya matahari. Yang kelima waktu udzur. Waktu udzur, yakni bagi seorang yang memiliki udzur. Nah, seorang yang memiliki udzur ini misalnya dia ingin menjamak antara salat zuhur dengan salatul asr. Dikerjakan pada waktu asr. Maka ini diperbolehkan. Menunda waktu zuhur dikerjakan di waktu al-asr. Maka ini boleh. Contoh yang lain, seseorang yang memiliki udzur, misalnya seorang wanita yang dia tidak suci kecuali mendekati terbenamnya matahari. Memungkinkan bagi dia, begitu dia melihat dirinya suci, maka dia segera membersihkan diri, dia mandi, maka dia boleh sholat selama belum terbenamnya matahari, karena itu masih waktu al-asr. Karena itu waktu asar. Apabila dia suci sebelum terbenamnya matahari, maka wajib bagi dia untuk mengerjakan sholat al-asr. Sebagian perlu mengatakan sholat zuhur dan sholat al-asr, karena itu adalah waktu udhur. Jadi ini ma'asyarakat rahimahullah. Nah, jadi yang mendekati terbenamnya matahari ini bagi seorang yang memiliki udhur. Adapun seorang yang tidak memiliki udhur, tidak diperbolehkan mengakhirkan sholatnya, sholatul asar, hingga mendekati terbenam matahari, yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tilka sholatul munafiq. Itu adalah sholatnya orang munafik. Wa yusannu ta'jiluha fi awwalil waqti, dan dianjurkan untuk dikerjakan di awal waktu. Wa hiya sholatul wusta allati nassallahu 'alaiha. Dan ini adalah salat wusta. Disebut salatul asr juga dengan salat wusta, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an Karim fi qawlihi ta'ala, dalam firman-Nya, hafizu 'ala shalawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah salat-salat kalian. Demikian pula salat al-wusta, yaitu salatul asr, dan berdirilah kalian dengan penuh ketundukan dan diam, tidak berbicara. Maka disebutkan secara khusus ya, untuk memelihara salat al-wusta, yaitu salatul asr. Dan di antara bentuk cara memelihara salatul asr adalah mengerjakan pada waktunya, tidak menundanya, tidak mengakhirkannya di akhir waktu. Oleh karenanya kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau mengerjakan salatul asr di awal waktu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-asra, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salatul asr, wasyamsu murtafi'atun hayya, sementara matahari itu masih tinggi, masih bersinar terang, murtafi'atun hayya. Jadi masih tinggi mataharinya, belum mendekati terbenamnya. Ini kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sangat dianjurkan seorang menyegerakan salatul asr di awal waktu. Waqad amara an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil muhafazati 'alaiha. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menjaga dan memelihara salatul asr itu. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man fatathu salatul asri faka'annama wutira ahluhu wa maluh. Barang siapa yang tertinggal dari mengerjakan salatul asr, maka seakan-akan dia kehilangan keluarga, kehilangan harta. Jadilah dia witir. Ya. Wutira ahluhu. Wutira ini kehilangan keluarga. Sehingga dia menjadi sebatang kara. Seperti itu keadaannya. Orang yang meninggalkan salat al-asr. Coba perhatikan alangkah meruginya seorang itu. Namanya seorang kalau ditinggal keluarga kan sedih. Seorang kehilangan harta sedih. Bersedih dia. Nah, seorang yang meninggalkan salat al-asr itu seperti seseorang yang kehilangan semua itu. Hilang hartanya, hilang keluarganya. Maka dia hidup sebatang kara. Menunjukkan kedudukan yang besar di dalam al-Islam dari salat al-asr ini. Sebagian para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud barang siapa yang tertinggal dari salatul asar, yang dimaksud adalah seorang yang sengaja mengakhirkan salat asar tersebut hingga memasuki waktu darurat, waktu yang mendekati terbenamnya matahari. Dia sengaja. Beda kalau seorang tidak sengaja, tidak ada dosa bagi seorang yang tidak sengaja. Tertidur misalnya, atau lupa. Tapi ini bagi seorang yang sengaja, dia mengakhirkan. Wa qala aidan, dan demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tarakal asr faqad habita amaluh. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka terhapuslah amalan-amalannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi masyaallah rahimakumullah, ini menunjukkan demikian pentingnya kedudukan salatul asr yang wajib untuk diamalkan oleh kaum muslimin dan mengerjakannya pada awal waktu, tidak mengakhirkan tanpa udzur. Ini wallahu taala alam bissawab yang kita bahas pada pertemuan kita di siang hari ini. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.